Qabir maca ayat ya ayat inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bibakkata mubarakaw dalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina. Sak teruse niku Rabbi inni as'antu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Terus pilihan bacaan yaitu karena Nabi Ibrahim itu pasti lempar ke api, mocone hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus diterusne la haula wala quwwata illa billah, hadis di Mukhtarul Ahadits la haula wala quwwata illa billah tadfa'u tis'an wa tis'ina baban kanun apa minal bala, itu bisa menghindarkan 99 bala. Akhofuha alhammu, minimal penyakit sumpek-sumpek susah enggak kerasan hilang. Gitu. Pilihannya karena tawasul dengan Ibrahim ya salawat Ibrahimiyah, hasbunallah karena Nabi Ibrahim selamat tekok geni ya hasbunallah, terus tadfa'u baban minal bala la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman biro belum belum siji. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor berapa? 64. Bismillahirrahmanirrahim. Itra'ul hududa bisyubhat. Ini hendaknya kiai-kiai, tokoh-tokoh, hakim dalam menetapkan KUHP, menjatuhkan vonis, itu memperhatikan hadis ini. Hindarkan penjatuhan vonis had, potong tangan, kisos, bisyubhat karena ada syubhat. Nah, syubhat itu macam-macam. Mungkin syubhat terkait dengan objek, mungkin syubhat terkait dengan status hukum, mungkin syubhat terkait dengan madhab, mungkin syubhat terkait dengan situasi dan kondisi dan pemahaman. Nah, Indonesia itu andai sementara belum diterapkan ya karena memang banyak syubhat itu, kondisinya masih begini, banyak orang awam laku lo mboten ngerti yuk masuk diketok tangani. Itu kalau tetap diketok salah yang ngetok. Gitu. Ya, jadi kalau kiai-kiai kita milih bukan anti hukum Islam, tapi memang kondisi belum siap. Itu memang tuntutannya idra'ul hudud bisyubhat. Hindarkan menjatuhkan hukum had karena ada syubhat. Mungkin dalam hal potong tangan enggak ada subhatul madhab. Artinya semua madhab menyatakan wajib potong tangan itu kalau memenuhi syarat. Tapi misalnya harus satu nisab, satu nisabnya nyolong, itu kira apa? Seperempat ini. Nilainya kira-kira kalau sekarang mungkin antara 100 ribuan itu. Subhatnya itu kadang begini, syaratnya kalau di fikih itu kena dipotong tangan apabila ada satu nisab, terus barang itu disimpan di tempat yang memang layaknya barang itu disimpan, terus ada kesengajaan amdan, jadi yang bersangkutan yang ngerti hukumnya dan seterusnya. Lah untuk yang itu masyarakat Indonesia itu mungkin kepekso, mungkin awam, mungkin gak ngerti dan seterusnya. Makanya milih untuk sementara tidak menjatuhkan hukum had, itu pilihan yang berdasar dalil juga sebetulnya, bukan kok menentang syariat. Kita lanjutkan. Hukmul imam ala ra'iyah manutun bil maslahat. Keputusan, kebijakan yang diambil oleh imam, pemimpin kepala negara, DPR, wali kota, itu harus didasarkan pada kemaslahatan. Kadang dalil nasnya menuntut, tapi kemaslahatan belum mungkin. Ya untuk sementara jangan dulu, nunggu benar-benar maslahat. Hukum disyariatkan itu untuk menertibkan kehidupan. Kalau tertib namanya maslahat. Tapi kalau dipaksakan akhirnya kacau perang saudara, itu enggak jadi maslahat. Untuk sementara jangan. Indonesia alirannya macam-macam, partai ini macam-macam. Ketika disepakati pelaksanaan hukum Islam, nanti geger mana? Geger hukum Islam ala PKS apa ala Hizib Tahrir? Geger. Hukum Islam ala Muhammadiyah apa ala NU? Geger. Dan gak bisa dihindari, mesti geger. Nah, kalau belum bisa tidak geger, berarti untuk sementara belum maslahat. Belum lagi kemaslahatan yang lain-lain. Interior umat Islam persatuannya belum siap. Kemudian kondisi umat Islam andai siap sekalipun, bersatu semua kiai sepakat, oke, siap syariat ala NU, siap syariat ala Muhammadiyah, asal syariat Islam. Andai sudah sepakat itu, tapi awamul muslimin di Indonesia belum siap. Andai benar-benar diterapkan, enggak sholat dipateni, itu kira-kira 100 juta orang Indonesia itu harus dipateni. Karena memang masih tarkus sholat. Itunya belum siap. Sehingga yang dimajuk ini dakwahnya dulu, taklimnya dulu. Belum saatnya takbik, aplikasi belum dulu. Belum lagi nanti kondisi kedaerahan yang Islam tidak menyebar rata. Mungkin yang Madura Jawa siap, tapi yang Bali tambah dipateni kabeh wong Islam. Yang timur-timur Irian Jaya, yang NTT tambah dihabisi bisa. Belum lagi nanti mengancam perpecahan NKRI. Nah, jadi terus berjuang sampai kondisi siap. Dan kalau kondisi siap, monggo diterapkan. Sate itu api, sambel itu api, tapi ndulange yo ngenteni pasiane siap, ngenteni bayine siap. Bukan berarti kita mau sate, nanti sate enggak. Memang objek yang belum siap. Nah, khusnudon kita kalau ada kiai yang menerima NKRI, menerima Pancasila, itu sebenarnya inginnya mereka itu mempersiapkan kondisi dulu. Ojo sampai mereka dikafir-kafirno, dituduh menentang syariat. Gitu kan. Kita lanjutkan. Nah, kalau ada perselisihan, ini menghendaki begini, ini menghendaki begini, terakhir apa kata imam? Presiden bersama DPR memutuskan itu, ya sudah harus diterima semua. Hukmul imam yarfa'ul khilaf. Kebijakan, keputusan yang diambil kepala negara, tentu bersama dengan mekanisme begini kalau ini, itu harus mengakhiri, menyudahi pro kontra. Jadi kalau ada pro kontra, itu nanti diakhiri, disudahi dengan adanya keputusan imam. Cuma kadang-kadang kita itu imam sudah memutuskan tetap ono pro kontra. Biyen imam memutuskan riyoyone Jumat, saya gak terima yo tetap Kamis, yo tetap Sabtu. Gak tepake di Indonesia itu begitu. Kan temenan demokrasi ini. Saya itu, andai itu sudah diambil negara keputusan itu, riyoyo Jum'ah, sebetulnya kita manut imam, pindah mazhab lain itu gak apa-apa. Sekalipun itu kebetulan apa beda dengan pilihan yang diambil NU demi keutuhan begitu. Jadi karena kaidahnya ya memang hukmul imam. Ya, hukmul imam yarfa'ul khilaf. Apabila imam sudah ambil keputusan, ya harus selesai sudah. Perselisihan harus selesai. Mesti ono sing puas, ono sing enggak puas. Dan ketika nanti ambil yang lain, ya tetap ono sing puas, ada pihak yang tidak puas, tapi harus diambil. Keputusannya itu harus diambil. Yang riyoyo sing biyen sing Imam Muhammadiyah mendahulu ya. Ini enggak tepat ini, tapi NU juga pernah balelo ya. Ora apa-apa. Tapi berbareng ben. Manut cuma salah. Tapi lek iso ya bareng begitu, bareng. Jadi mestinya PBNU memutuskan, oke okay, kita ikut pemerintah. Dan untuk kali ini karena pemerintah itu pakai hisab, pakai rukyat di luar negara, maka diinstruksikan ke wakil NU yang diikuti madhab Hanafi. Enggak sampai keluar dari Ahlu Sunnah. PBNU mestinya mengumumkan itu. Masalah lek pecah belah itu mandorotnya lebih besar ya. Jadi orang Kristen lah, ini itu tepat ya. Tukarono. Nah sebetulnya itu semua untuk yang ke 68 itu kulu jami'an fa innal barakata ma'al jama'ah. Bukhari ya di sini. Mangan itu dikongkon bareng. Kulu podo mangano siro kabeh jami'an bareng. Fa innal barakata krono setune barokah iku ma'al jama'ah. Ma'al jama'ah. Lah ya urusan butuh ni loh. Wong awam bodoh-bodoh mendirikan partai kompak guyub rukun gotong royong menang kursi ini akeh. Ustad-ustad kiai-kiai tukaran gaya partai kaya kira menang. Barokah itu bersama jamaah, enggak semata-mata bersama ilmu. Nah untuk menjamin jamaah itu yo imam ambil keputusan ya semua patuh itu ikut itu. Saudi itu lumayan baik. Hatta Syed Maliki itu misalnya pun ada pendapat lain. Itu kalau Raja Fahad ambil keputusan tanggal satunya hari apa sudah ikut. Sehingga pas saya haji yang tahun 2004 itu wukufnya maju sehari karena memang raja ambil yang keputusan itu. Semua kalau nak wong wukuf menene ae ora ono. Hatta yang kelompoknya Syed Maliki Ahlu Sunnah ikut keputusan imam. Indonesia gurung iso ngene. Lah imam partaine padha karo aku ora. Ngene. Hukmul imam lah kita belajar itu. Terus gini ya. Kalau dalam Pancasila kita itu sulit mencari titik temu antara ketuhanan yang maha esa dan persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga itu persatuan Indonesia itu wadahnya NKRI. Jangan sampai pecah. Demi memperjuangkan nilai-nilai sila pertama, dan kadang orang-orang itu ini Pancasila sila pertama macam-macam begini, tapi cara berjuangnya ngototnya sampai mengancam persatuan Indonesia. Sing nasionalis penemenen, ini demi nasionalisme persatuan Indonesia NKRI, tapi kadang untuk itu sampai tarku sholat itu ya. Ibaratnya apa, sila ketiga itu masjidnya, sila pertama itu musollinya. Orang musolli tanpa masjid ya kadang kudanan kepanasan. Masjid wadah tanpa musolli ya museum. Kita itu memperjuangkan Islam syariat Islam, tapi NKRI ini buyar. akhirnya juga ngeroyokan negara-negara besar itu, dicapik-capik gitu. Akhirnya yo enggak sido tenang melaksanakan ketuhanan yang maha esa, tapi NKRI-nya buyar. NKRI dipertahankan, najan salate hilang, barokah yo ya hilang. Nah, yang harus kita jaga itu bagaimana NKRI dan tetap ketuhanan yang maha esa, bagaimana ketuhanan yang maha esa tapi ya tetap NKRI. Dan insya Allah yang bisa begitu itu NU. NU itu iso ya tetap NKRI, ya tetap ketuhanan yang maha esa. Sing aliran keras sila pertama meskipun mengancam NKRI. Sing golane PDI NKRI meskipun sila pertamane rodok duwe-duwe. Nah, sayang beberapa kader NU wis ana wis sing terlalu kanan, ana sing terlalu kiri, repot. Apa? Teori NU tetap. Ya kan? Komitmen NU tetap dalam keputusan munas dan seterusnya tetap. NKRI final, harga mati itu tetap. Dan tapi kadang ana alumni pondokan sing dadi ketua FPI. Ketua rempuk Banten itu alumni Lirboyo. Alumni Lirboyo. Jadi ketika anaknya dipondokkan di Lirboyo sik cilik nangis. Itu lek ngandane apa? Sampeyan sik tak kirim ning Lirboyo tok nangis, suruh tak kirim ning Afghanistan. Lha itu alumni Lirboyo. Tapi pandangannya seperti itu. Biar salah itu kan. Kalau yang asli sikap NU itu ya kayak yang ditunjukkan Mbah Hasyim itu. Bah, ya nopo nih, kalau 9 kalimat itu tetap, maka Bali NTT pisah. Mbah Hasyim, kok apa coren? Demi keutuhan NKRI. Itu Mbah Hasyim. Tapi apa Mbah Hasyim enggak santri? Apa Mbah Hasyim enggak berketuhanan yang masa? Menurut Mbah Hasyim masih bisa mengekspresikan sila pertama itu meskipun di bawah naungan NKRI. Sholat gak kangelan, dakwah gak kangelan, ngaji gak kangelan, ngadek nih cabang NU ning Irian yo, yo gak kangelan. Meskipun tetap NKRI. Apa? Pokok dhewek tetap ngunai khairul umuri asatuha. Bagaimanapun kelambi itu yo penting, tapi awak yo penting. Bagaimanapun celana penting, sabuk yo ya penting. Ya. Kapan sabuk kudu dicepot. Ala ya. Lah ya. Semen ngotot pelaksanaan syariat Islam tapi mengancam NKRI, itu bodoh karo celana lodok enggak atik sabuan. Ngono. NKRI cok tidak memperjuangkan nilai-nilai Islam. Sabuk tok enggak ade. Balik-balik melok NU. Nah, NU itu ya wis ngene iku dan itu bener, keputusan ulama itu bener. Mosok ulama ewon-ewon gawe ning Monas gawe keputusan ngene iku salah. Bener kiai siji itu kalah karo nyun sewu lamun salah. Salahe kiai 10 iki. Ono kiai siji ngaku bener. Tapi kiai 20.000 enggak ngono. Aku milih kiai sing 20.000. Senajan diarani rodok salah. Dan itu diakui oleh Ali sendiri. Ali dengan Umar, ya. Pendapatku ketika kompak dengan sampean itu jauh lebih kuat daripada pendapat saya yang tidak kompak dengan sampean. Ali bin Abi Thalib. Artinya al-haqqul jama'i itu ahaqqu minal haqqil fardi. Nah, kita itu kadang kegowo, individualisme, egoisme, kepartaian, kegolongan, kesukuan, pokoke Dan anehnya, yang sebetulnya itu asobiyah, ta'asub, lantas diklaim sebagai apa? Pembelaan terhadap Islam. Yang sebetulnya itu asobiyah. Aja gede-gede nemen. Seterusnya NU manut ulama. Ya, sing gak ngiso, gak iso berlogika-logika, pokoke manut ulama ngono ae. Lah apa ngono? Lah kiai ngono ngono ae wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis tentang manut ulama, mulyani ulama, waratsatul anbiya, ada yang dhaif, tapi akeh. Terus ada yang hasan. Kesimpulannya hadis ini kalaupun dianggap ada yang dhaif, sebetulnya hasan li ghairihi. Nah, karena masih status hasan, teman-teman dari Nyonu Sewu, partai kakean sepandu, itu sebagian mengatakan dan enggak fair. Hadis itu dhaif. Enggak mau mengatakan memaparkan semua. Ngerti lho. Lah, ketika jamaah kita ditunjukkan dulu dhaif temenan, itu akhirnya mulai kendor. Oh, tiba-tiba NU itu salah. Yang sering mengatakan al-ulama waradhatul anbiya. Nah, saya ralat, NU tetap benar. Meskipun itu ada yang dhaif, tapi juga ada yang hasan. Jadi kesimpulannya hasan li ghairihi. Akrimul ulama, muliakan para ulama. Fa innahum waradhatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu ahli warisnya Nabi, penerus sifat-sifat ilmu dan ajarannya para Nabi. Ini memang dhaif. Berikutnya lagi, akrimul ulama fa innahum waratsatul anbiya, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Barang siapa memuliakan para ulama, sebetulnya dia memuliakan Allah dan rasulnya. Ini juga dhaif. Tapi berikutnya yang semakna dengan itu, al-ulama umana Allah ala khalqih. Ulama adalah orang-orang yang menerima amanat dari Allah untuk membina para hambanya, para makhluknya. Ketika para nabi itu mendapat amanat dari Allah, ulama juga mendapat amanat dari Allah. Berarti ulama itu meneruskan para nabi. Itu makna dari kalimat waratsatul anbiya. Jadi makna umana Allah itu sama dengan makna waratsatul anbiya. Muhammad itu amin, Jibril amin, orang yang diberi amanat oleh Allah, dipercaya Allah, diberi amanat Allah. Nah, ketika ulama juga umana, berarti ulama meneruskan Kanjeng Nabi. Dan hadis ini hasan. Berikutnya apa? Terlepas dari indahnya bahasa ini, ulama, anbiya, kan biasanya. Jadi saya misalnya kita pahami mengapa kondak waratsatul rusul. Rasul kan itu. Kok anbiya? Oh. Oke. Anbiya itu nerima tapi enggak menyampaikan atau nggih. Lebih luas kalau dikatakan sebagai waratsatul anbiya, sehingga ulama-ulama kita itu misalnya niru gaya perjuangannya Khidir juga boleh, semacam Pak Khalil Bangkalan, ya Hamid Pasuruan. Sekalipun kalau nirukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan dohirnya, syariatnya, tapi model Nabi Khidir yang aneh-aneh menipu Nabi Sis, ya, dan sebagainya. Nanti kalau hanya waratsatul rusul atau waratsatul rasul, nanti model-model pendidikan ngene terus gak oleh. Santri dikongkon tirakat terus haram kabeh bin adam. Di sini ada nilai demokrasi lah, ya. Iya. Bebas bagi. Tapi tidak menolak demokrasi. Wes pokoknya pilihannya, pilihannya semakin luas. Al ulama umana ur-rusul. Nah, yang ini juga ada. Kalau tadi di menerima amanat dari Allah, ternyata juga menerima amanat dari rasul. Yang amanat dari Allah, amanat dari rasul itu semakna dengan amanat dari Allah, sama. Malam yukhalitu sultan, asal mereka tidak terlalu akrab dengan pejabat. pelan pisan ya gak apa-apa. Kalau masuk langsung jadi pejabat memang lebih enak. Gimana? Daripada mendekat yang lebih baik. Yang PNS ini termasuk. Ya, boleh itu kan mendekat. Kalau jadi ada apa? Ada profil kiai atau ulama yang kalau dia jadi pejabat enggak apa-apa, tetap maslahat. Tapi ada juga profil ulama kiai yang kalau jadi pejabat malah enggak maslahat. Kiai yang selama ini terkenal berjuang terus berdakwah di lingkungan negara, rakyat, masyarakat yang sangat heterogen alirannya, heterogen pilihan politiknya, dan dia memang selama ini terkenal konsisten terus berdakwah. Yang begini ini ojo jadi pejabat, sebab kalau yang begini ini jadi pejabat, akhirnya masyarakat yang kebetulan aspirasi politiknya beda dengan kiai itu malah sulit didakwahi. Lho iku kampanye dah dakwah. Iku kampanye itu jadi sulit. Sehingga dakwah menjadi tersendat. Yang itu mungkin termasuk maknan min ma'ani al-Islam mahjubun bil muslimin itu. Dakwah sulit ya karena sikap kita sendiri. Tapi juga ada kiai dalam arti alim, tokoh agama yang selama ini tidak terlalu dekat dengan umat, ya, tidak terlalu dekat dengan umat. Mau berlaku kayak apapun, ya umat lain enggak sebegitu peduli. Nah, orang alim yang kenceng, yang kebetulan profilnya kayak begini ini meskipun jadi pejabat, enggak apa-apa. Orang lain partainya beda juga enggak memandang itu sebagai dai, enggak itu, ya. Ya memandang dia sebagai tokoh politik, sehingga kalau sifat terjangnya beda dengan yang kelompok ini, mereka memaklumi. Gitu. Toh dia enggak dakwah langsung ke masyarakat. Ini yang begini-begini tolong dipikir. Sampean-sampean yang kadung dengan rakyat yang heterogen sekali, dengan kelompok ini dekat, kelompok ini dekat, kelompok ini dekat, jangan ambil pilihan politik yang akhirnya sampean dakwahnya hanya diterima di kelompok sampean dok, terus kelompok lain sampean enggak diterima. Sampean rugi enggak bisa dakwah ke kelompok lain, mereka juga rugi enggak ada yang membina. Akhirnya dibina orang lain. Malah sampean bengok-bengok. Ya. Dan Islam juga rugi besar. Untuk sementara misalnya orang model kayak saya ini ambil pilihan jangan jadi penguasa, jangan jadi tokoh politik. Tapi bek menawa ana wong kurang apa? Itu tadi enggak terbiasa ngayomi semua, enggak terbiasa dekat dengan semua kelompok. Lah ngene iku monggo. Sejak awal wis apa? Dikenal sebagai tokohnya partai apa? Gitu. Andai bengok-bengok untuk partai itu pun orang lain memaklumi. Yo kiai ini disingit no. Dikenal orang sebagai ketua partai. Terus kalau di kalangan sahabat, sahabat itu yang punya murid, artinya membina murid, membina jamaah. Insya Allah mereka tidak jadi pejabat. Kalaupun ada yang jadi pejabat, misalnya Ali bin Abi Thalib itu enggak lama. Abu Hurairah murid akeh, hadis akeh, ya enggak jadi khalifah. Ibnu Mas'ud yang enggak jadi. Ibnu Umar kiainya sahabat itu kan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Itu enggak jadi. Ubay bin Ka'ab yang imami tarawih 20 ya, di zaman Umar itu enggak ya, memang harus bagi-bagi tugas seperti itu. Jadi kebetulan yang jadi itu berapa pemahaman ngoten tidak mendikotomikan wakomo enggak sebetulnya bagi tugas enggak. Dan Umar itu ya ulama, Abu Bakar ya ulama, Utsman ya ulama. Tapi duduk model ulama sing ngopeni santri, ngopeni umat, enggak kaya Ibnu Abbas, enggak kaya Ibnu Umar, enggak kaya Ubay bin Ka'ab. Kan hatta riwayat qiraatul Quran, qiraat sab'ah, itu munggahnya kan ke Ibnu Mas'ud, ke Ubay bin Ka'ab. Ora ono munggahnya qiraat sab'ah itu ke Abu Bakar. Jadi monggo memang dia bidangnya politik itu, monggo pimpin negara. Lah sayang kadang sekarang itu wis enak-enak ndampar, ngopeni rutinan nang ndi-ndi, tapi moro-moro terus terus ada juga model wong iku sing tambah dadi kiai antep temenan. Jadi meskipun nyungsang jempalik pola tingkah kayak apapun, orang enggak berani ngeritik. Orang kayak model Syekhana Khalil, Mbah Hamid Pasuruan, paribasane sampai nguyuh ngatar ning dalan, wong gak wani. Kau ani elok-elok, kau ani ngerit. Lho, lelek sing ngono iku masih apa siksak, masih pencolotan. Sak karepe enggak akan merugikan. Saking antepe wong iku. Ulama orang sah diomong. Yang lebih tepat itu jangan dikatakan sebagai pejuang Islam, pejuang faham, pejuang aliran. Koyok-koyok kalau itu pejuang Islam sih enggak ngono duduk pejuang Islam. Eksekusi. Maunya dia kan dicampur atau di, tapi kenapa kalau bom balik kok tak pakai panah saja itu? Nah iya. Enggak, yo banyak yang tidak fair. Dia menuntut ini eksekusi itu enggak manusiawi. Lo ngebomnya enggak pernah mikir manusia. Kalau PNS itu bagaimana ya? Hukum matinya itu mati syahid atau mati syahid? Orang itu dihukum atau tidak dihukum itu tidak harus karena Islam atau karena bukan Islam. Ada orang itu yang kena hukuman karena masalah agama, murtad misalnya, itu menurut syariat Islam kena hukuman, dipotong lehernya, andai sudah memungkinkan situasi untuk melaksanakan itu dihukum karena murtadnya. Tapi ada juga orang yang kafir gak dihukum, memang kan dia nih asli kafir itu. Itu enggak kena. Kon kafir tak pateni, enggak kena. Aku Islam enggak boleh dihukum, ora kena. Ada juga orang itu najan wis Islam tetap kena hukum karena kejahatannya. Wong Islam zina muhsan, jadi rajam sampai mati. Lah aku Islam kok dipateni sih? Ya bukan karena zaman Islamnya, tapi karena melakukan pelanggaran. Ngerampok sampai membunuh. Itu kan apa innalladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim. Rampok sambil membunuh juga dibunuh, dibenteng. Oh Islam kok dibenteng? Loh. Jadi hukum itu dijatuhkan mungkin karena kasus keluar dari agama. Dan kalau itu misalnya kafir kadian yo enggak dihukum, Islam kadian yo enggak dihukum, atau karena melakukan kejahatan. Nah, kalau enggak melakukan kejahatan masuk Kristen yo enggak dihukum. Masuk Buddha yo enggak dihukum, mau enggak melakukan kejahatan. Yang melakukan kejahatan masuk kiai ya tetap dihukum. Misalnya ono kiai zino, ya tetap kena hukum rajam. Apa wong wali kok dihukum? Ya tetap dihukum. Siti Jenar itu karena melakukan apa? Kejahatan syarak. Karena dia menodai syarak sebab mengatakan anal haq, mengatakan Allah ning kopiah saya, kan menodai syariat. Ya, sekalipun mungkin menurut batinnya wali, tapi melakukan pelanggaran ya tetap dihukum. Lah nyawang hakim-hakim kita ngukum Imam Samudra itu jangan dilihat pejuang kok dihukum. Dia melakukan pelanggaran. Mateni wong akeh. Ya napa? Jihad menurut pahamnya. Loh, kalau mati Islam tetap, karena dia tetap bersyahadat. Tapi kalau itu dikatakan syahid terus enggak didusi, enggak disolati, enggak bisa. Dia tetap ya didusi, dikafani, ya disolati, dipendem biasa seperti mayit biasa. Loh, kalau Islam ya tetap kan dia punya syahadat, hanya pahamnya enggak sama dengan kita. Terus begini loh, faham yang enggak sama dengan kita itu kalau faham itu tidak difatwakan oleh ulama mu'tabar, enggak usah direken. Faham yang sah dalam Islam itu ketika faham dan fatwa itu dikeluarkan oleh ulama yang mu'tabar. Lah orang seperti Pak Asir itu apa sudah mu'tabar? Belum. Ini lek sampean ngaji awale buhiyah ya. Awali Buhiyah atau awali Mizan Kubro, orang sekali ber Ibnu Hajar, ya, itu enggak kena diarani muftil madhab. Dia itu hanya nakil, kalaupun berfaruan menukil dari ulama yang sebelumnya, enggak boleh dia itu mengeluarkan fatwa sendiri, terkecuali fi ba'dil masail yang sebelumnya. Belum ada, enggak boleh berfatwa total itu, enggak boleh. Padahal orang sekali ber Ibnu Hajar. Lelek kayak saya, Pak Asir. Ya terus benar. Enggak mutabah. Enggak percaya bukan maneh. Mukadimae. Buyah. Keyakinannya mungkin iya, ya. Tapi Islam itu mengajarkan benar batin ya benar dohir. Yang diajarkan Nabi itu begitu. Orang kena ngotot benar batin meskipun dohire salah. Ya, misalnya ono wong secara batin mendapat isyarat dari Allah lek gak mati saiki gak ndang mati saya besok-besok tambah imane kurang iso-iso imane cepot terus dia ngelakoni sebab pendang mati bunuh diri misalnya bunuh-bunuh diri ok, yang penting mati iman itu tetap gak dibenarkan itu loh. wis aku tak zina karo tanggoe cek dirajam pisan ben mati. Aku lek mati minggu-minggu iki mati Islam aku. Lek mitu tau mati tau ngarep durung mesti ora kene tetep ora. Wis. Al ulama umana ur-rusul. Para ulama itu orang-orang yang diberi amanat oleh para rasul, diberi kepercayaan. Asal mereka tidak terlalu dekat dengan kekuasaan. Ini sebetulnya bentuk lain dari al-islamu ya'lu wala yu'la ale. Kiai ulama itu simbolnya Islam, pejabat itu simbolnya dunia. Nah kalau kiainya yang dekat-dekat suan pejabat, itu berarti memposisikan Islam di bawah dunia. Dan itu enggak boleh. Lah iya, sing bener itu pejabatnya suan ning kiai. Jadi al-islamu ya'lu wala yu'la ale. Monggo Mas Slamet. Itu lek ono kloso manehe njaba di wa yudakhilud dunya dan tidak terlalu jauh masuk dunia. Dakhala masuk. Tapi kalau dakhala muwasuk. Terlalu jauh masuknya. Masuk dadi ulama sik nyambi makelaran ini kenemenen. Ngene. Dene sesekali ono tamu, Ustaz nyuwun donga cek toko kula laris. Titi-titi arang-arang enggak apa-apa. Istilah apa iku ilmune cekel tangan tengen, suwuke cekel tangan kiwa. Tokone cekel tangan kiwa, enggak apa-apa. Arang-arang. Tapi lek ngomong ilmune tangan kiwa wis dudu ulama. Fa idza khalatu sultan. Jika para ulama itu sudah terlalu akrab dengan sultan, jauh dari umat. Jauh dari umat, dekat dengan pejabat. Wa takhalu dunya dan mereka terlalu masuk mencampuri keduniaan. Tadakhul. Intervensi ini terlalu nemen. Faqad khanur rusul. Benar-benar para ulama itu mengkhianati amanahnya para rasul. Itu bukan pejuang, itu bukan dai lagi. Itu makelar. Nah, lelek ngono, awas waspada wahai umat, fahdaruhum, waspadalah kalian terhadap ulama yang napa? Khalatul sultan dakhalud dunya. Ini hadis hasan. Masih menyangkut al ulama waratsatul anbiya umanaullah umanaur rusul. Itu hadisnya tidak semuanya dhaif. Berikutnya al ulama umana u ummati. Jadi ada umana Allah, ada umana ur rusul, ada umana u ummati. Dan enggak ada ulama usul apa umana us sultan itu enggak ada. Al ulama umana us sultan. Ulama itu tangan kepanjangannya sultan itu enggak ada. Yang ada itu al-ulama tangan kepanjangannya Allah, kepanjang tangannya Allah, panjang tangannya Rasul, itu aja. Sing meraih tangannya umat untuk diajak bareng-bareng sowan kepada Allah, itu aja. Al-ulama umana'u ummati. Nah, kapan tempo hari ada tamu dari Kacuk kalau enggak salah. Ngomong-ngomong, ni kau enten kiai ni gitu. Mungkin masa lu Ustaz aku kiai, lu kok diberitakan enten. Oh ten Ustaz, ni aku jere orang itu ngapusi. Meskipun kadang ngerawon ni kustur nopo, menurut tonggo ini tu ngapusi lah cek mono. Oh katanya punya anak panti yatim. Kau ono anak-anak yatim di situ. Boleh ono nopo. Pinan jawan atau apa arek-arek tonggo-tonggo iki diundangi nang omahe kono ben kaya-kaya dadi anak yatim. repot. Umana usul. Al ulama masabiqul ardi wa khulafaul anbiya wa warasati warasatul anbiya. Ulama itu lampu-lampunya bumi, wa khulafaul anbiya dan para penerusnya, penggantinya para nabi. Wa warasati warasatul anbiya, para ahli warisku itu juga para ahli warisnya nabi. Al ulama qadatun, para ulama itu qaid-qaid, panglima. Jadi yang memberi komando, ambil keputusan itu semestinya ulama. Kalau di Syiah itu ada wilayatul faqih. Jadi presiden atau DPR atau MPR ambil keputusan apapun, tapi kalau ulama yang paling di apa? Alif as akbar. Yang ayatullah ini. Itu ternyata ambil keputusan ini. Jangan. Ya sudah, semuanya kalah. Karena wilayatul faqih, kekuasaan ada di tangan ulama faqih. Indonesia itu andai ada ulama besar bisa. Ini model menulisan. Ya, dia diberi hak untuk menveto keputusan MPR, DPR, presiden yang setelah diistikharahi dipikir banget sangat dalam itu merusak. Itu salah, madarat, bisa diveto oleh itu. Tapi yang ini guru mesti 5 tahun bisa ambil keputusan. Oh, kapopo, tak lanjut. Oh, madarat di titik kapopo. Nemen. Bisa apa enggak ya? Idealnya al ulama qadhatun. Ulama itu qaid panglima, ambil komando. Wal muttaqun. Napa? Mereka memang begitu. Lah umat Islam tidak ngono, wani tukaran. Kalau kebetulan yang menduduki posisi itu tokoh NU, apa Muhammadiyah gelem? Kalau dulu ketika yang menduduki itu hampir sebetulnya hampir Indonesia itu, yang menduduki itu Hamka, NU barang biyen gelem. Karena profil Hamka yo wis ngono iku. Hampir enggak mempermasalahkan pikiran-pikirannya Hamka kan, orang-orang NU ketika. Dan ketika Hamka sudah apa turun ganti Mukti Ali, suka karu-karu sepak terjangi karu. Sakjane NU sing menduduki posisi ngono Pak Muhammadiyah Pak NU geleme pokok. Pasca Hamka itu hampir enggak ada tokoh yang dihormati oleh semua golongan. Itu Nasir ya bawahnya. Nah, iya, setelah Nasir. Setelah Nasir terus Hamka. Sebelum itu Mahmud Yunus. Mahmud Yunus. Itu madhabnya Syafi'i tapi organisasinya mungkin enggak NU. Muhammad Yunus itu. Nah, sebelum itu Mbah Hasyim As'ari yang dijadikan rujukan depak atau apa-apa le on opo-opo ya ke Mbah Hasyim itu. Saiki. Nah, sebetulnya setelah itu terus ada lagi Mbah As'ad Samsul Arifin, sekalipun arang-arang muncul, tapi ono opo-opo kan rujukane ke sana. Terus mari ngono sapa? Mari Mbah. Oh, masih ada lagi Ki Ahmad Siddiq. Ketika dan keputusannya benar-benar kuat. Pemerintah barang wedi. Pas kayak Ahmad Siddiq itu. Terus Ahmad Jawab Diam-diam Indonesia sebetulnya juga pakai ini, al ulama qodatun itu ya, dipakai. Cuma kadang sulit boleh singgi songun itu. Ya. Tapi kan tidak harus masuk di wilayah. Oh, enggak harus, enggak harus. Kayak di apa di Iran itu kan yang enggak masuk dalam struktur pemerintah. Tapi karena itu disepakati rakyat sana, kalau sampai pemerintah wani nentang keputusannya, yo dintei karo rakyat. Jadi si Ali Akbar ini, apa Rafsanjani? Ali Akbar Khomeini, anaknya Khomeini. Kalau berfatwa ini terus negara enggak matuhi, pemerintah enggak matuhi, dia ngomong dilereni, udah. MK Indonesia. Ya, MK itu. Jadi pemerintah sih ini sore. Iya, wilayatul faqih. Al ulama qadatun wal muttaquna sadatun. Dan orang-orang yang takwa itu sayyid-sayyid, orang yang sangat dihormati. Orang dihormati itu karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa mujalasatuhum ziyadatun. Nek gelem duduk satu majelis dengan ulama, dengan muttaqin, kira jangkep-jangkep. Insyaallah oleh barokah, oleh keramat gandul. Ya, jadi enggak ya mesti tambah. Tambah ilmune, tambah barokahe. Tambah bae, tambah bojone. Tek karo bojoku. Jale kan guyon ngene. Dikri yo sudah. Al ulama warasatul anbiya tuhibbuhum ahlus sama. Para ulama itu ahli warisnya nabi, semua penduduk langit mencintai ulama. Wa tastaghfiru lahumul hitan. Ikan-ikan beristighfar untuk para ulama fil bahri. Idza matu, jika ulama itu mati. Ulama mati, iwak-iwak melok tahlilan. Istighfar untuk para ulama itu. Menafsirkan pertama kalau dimaknai letter-letter ya benar-benar istighfar, tapi dengan bahasa mereka seperti semut-semut di zaman Nabi Sulaiman itu ya berbahasa yang Nabi Sulaiman apa paham itu ya. Kemudian karena konsumsi apa? Ini. Ini binatang yang 100% halal. Meskipun sak batang-batangnya halal, ini kan binatang. Binatang laut. Sehingga orang iman, santri itu apa? Ini makan daging. Makan ini protein itu yang paling banyak berasal dari laut. Nah, kalau pada akhirnya santri-santri macam-macam umat Islam itu setelah apa makan itu istighfar dan seterusnya, itu seakan-akan ya ikan itu yang istighfar untuk mereka. Konsumsi daging sapi itu enggak terlalu banyak. Hatta sampean mengkonsumsi ndok horen. Ayam potong itu sejatinya tambah konsumsi hasil laut, karena campuran makanan ayam, makanan ternak itu kan sekian persen, sehingga anu pinter ngendok itu kan ya. Santri-santri makan kere macam-macam, sak batang-batangnya halal. Jadi ini menyebutkan satu hitan bisa mencakup semua. Dan selain hitan enggak bisa begitu. Jadi konsumsi santri yang paling banyak itu kalau daging protein dari laut, dari kita. kul dikurul juz bi iradatil kul. Al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Orang alim, santri, Yai Mas Duki dengan santri, kita semua itu orang-orang yang berserikat dalam kebaikan. Nah, di luar itu wasairun nas, kiai orang, nyantri orang, ya. Ya. Elek kabeh gak ana apik blas. Makane dodol mi dodol, tapi tetap ada di lingkungan ilmu. Ketorone dodol mi, tapi dia ambil peran di situ. Kula melok-melok bantu per wulan masuk ke pondok Mergosono 50.000. Itu kan enggak keluar dari lingkup al-alim wal muta'alim. Sampeyan dadi DPR, niate opo? Ben iso noto APBD dan seterusnya. Sekian persen mikir pesantren. Itu ya tetap enggak keluar dari lingkaran al-alim wal muta'alim. Lek ngono ora, ngono ya ora, ngono ya ora. La khairu wala taqul khamisan. Elek tok wis. Elek tok gak ono apik. Nenek izin karo abah ya. Iku jadi guru-guru TPQ anak-anak pondok. Anak pondok yang mulang TPQ ning Nurul Ulum. Iku di program ben telung dino pisan to mampir omah ayo mangan mie. Mari sambil ngomong jadi tetap ambil peran di lingkungan di kisaran al-alim wal muta'alim. Saya kira begitu yang sumuli ruyati itu. Nah, ini aja. Kalau saya itu sebetulnya ambil jalan tengah. Sumuli ruyati itu ada kelebihan ada kelemahannya. Hisab itu ada kelebihan ada kelemahannya. Intinya menetapkan poso riyoyo pakai ruyat. Tapi pelaksanaannya kiai itu enggak, bukan kiai itu sendiri yang meruyat, bukan menteri yang ngedok itu yang meru'yat, yang meru'yatkan orang lain. Nah, yang kadang-kadang titik lemahnya orang lain menginformasikan hasil ru'yat itu 100% sidik amanah apa tidak orang itu. Kualitas sidiknya orang sekarang kan gak seperti kualitas sidiknya orang yang angon wedus terus lapor Nabi, Nabi kulo ningali apa hilal, Nabi langsung umumkan, ya wis menir yo yo, kan begitu. Nah, kualitas sidiknya kan nggak sampai ke sana. Apalagi kadang kita nggak tahu betul bahwa si roi yang katanya ngaku melihat itu tadi itu sholatnya kenceng apa ora, sehari harinya jujur apa ora. Kita nggak sampai meneliti ke sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang itu ngerti betul tentang ilmu meru'yat, menghisab apa? Enggak. Jangan-jangan menurut ilmu mestinya posisi hilalim lumah rotok miring ini iku mengkurep barang diarani hilal. Ya. Mestinya posisi hilal itu lah ya. Ikan kotor. Ya, mestinya posisi hilal itu taruhlah di lintang utara atau lintang selatan sekian derajat. Dia bilang kulo ningali teng sebelah kidul, padahal mestinya bulan itu di utara mestinya. Kan ya jadi enggak akurat begitu. Jadi memang kita ingin melaksanakan ini, tapi kadang terkendala dengan dari si katanya melihat sampai ke Menteri Agama ini lewat jalur yang muktamad syar'an apa tidak. Nah, makanya itu perlu di backup dengan ilmu hisab. Jadi menurut saya tetap perpaduan antara hisab dan ru'yah. Menurut hisab memungkinkan memang hari itu katakan sudah 3%. Apa kok 3%? 3 derajat. 2 derajat, 3 derajat. Oke, imkanur ru'yah. Dan data yang dilaporkan oleh ro'i itu enggak terlalu jauh dengan ilmu hisab. Saman delok ning ndi? Teng sebelah lor nggih kinten-kinten 10 derajat. Oke, ngalori lho 10 derajat lintang utara. Terus posisi bulane piye? Wong ngeten. Oh iya. Rodok padha. Kira-kira pirang derajat? Nggih antawis 2 derajat setengah. Hisab ngomong 3 derajat dhewe ira-ira. Kan memper lek ngono. Lah ngene iku didok. Yo. Nah bila aduh dengan kenyataan ilmiah. Terus pokoknya sumu liruqyati ya enggak iso toh. Jadi kadang hisab itu kuat dari akurasi ngitungnya. Ya nah. Nah, ru'yat itu kuat dari sisi dalilnya, ta'abudnya. Nah, nah iso ini diambil sisi kuatnya, ini diambil sisi kuatnya. Nah, makanya itu kalau kita menolak. Dan menolak itu bukan berarti kita menolak hadis sumuli ru'yati. Karena juga inja'akum fasikum binaba'in fatabayyan idza wusita al-amru ila ghairi ahli. Orang enggak ngerti begitu kan enggak ahli. Masuk kita jadikan dasar ngedok. Iya, ada ahli-ahli. Jadi kapan itu? Misalnya ahli-ahli yang ngerti, yang kiai macam-macam, enggak ada yang berhasil melihat. Terus nelayan laporan berhasil melihat. Itu harus ditabayun seakurat-akuratnya. Sampai tabayun ke ini. Kehidupan orang itu kayak apa? Takon tanggone apa salate wong itu sae. Jujur-jujur. Oke. Adil kan? Setelah adil dobitnya kan perlu adil dobit baru sohi. Nah, begitu. Dan tidak harus disumpah. Nah ya, nah terus orang ini setelah kelakuannya perilakunya sifatnya apik kabeh menurut tonggo-tonggo ini barang, terus akurasinya kedobitannya minimal enggak ado-ado dengan ilmu hisab. Sama menurut jam piro jam sakmenten maghrib oh. Sama menurut jam piro jam 4 yo enggak kene. Enggak kene. Ana ya. Urus sumrep kula pas maghrib. Dadi srengenge pun siap mlisep niku teng dhuwure persis. Ha. Iki wo berarti rada ngerti. Sebelah ndi? Sebelah kidul. Bulan Januari kaya ngenten iki, arep Januari kan rada ning kidul. Wo bener sampean. Nek Juli-Juli ngomong ning kidul yo. Baina sama wasmur minyak. Nah kalau teleskop sekarang itu langsung begitu tertangkap teleskop langsung direkam. Ya, nah, jadi rekamannya ada. Nah, rekamannya itu dianalisa betul sekian derajat macam-macam diyakini itu sebagai rembu apa sebagai hilang. Oke. Okay. Nah, kita memutuskan bukan karena nasr ini tapi ada data yang ada terekam. Oleh mau. Lho, sahabat itu sak bodho-bodhone ini sahabat ngapusi gak wani temenan. Kualitas sidiknya sahabat ini mungkin ngungkuli wali zaman saiki. Kualitas sidiknya sahabat ya. Lah ngene iku dipadakne ora. Zamane Nabi lu tukang ngerit dok, laporan langsung didok. Mosok saiki lho. Masa saiki dadak di cross check dengan hisab macam-macam ruwet. Lah memang kualitas orangnya juga sudah berubah. Enggak. Plus lek kono kan memang pajang-pajang jadi kakean kaling-kalingan gunung. Munggah gunung inceng ya tambah enak. Katik gak patek mendungan lek kono. Lah tapi orang itu karena misalnya orang itu sudah dibayar, ada beberapa nelayan ngaku roh tak wae duit 2 juta. Lha kadang disumpah wani wong saiki. Jadi lek jare aku tetap melihat kedobitan orang itu, amanahan orang itu, adilnya orang itu. Lelak perkara sumpah-sumpah pejabat disumpah menek korupsi ya sak pirang-pirang. Nyun sewu. Sak niki niku misale ngurus akta kelahiran. Goleki bapak gak ono, saksi gak ono. Tukang-tukang becak ning kandhing balai kota itu. Pak, wae dhuwit 50.000 dadi saksi. Oh nggih, kula semerep di briefing dhisik. Aku ngomong ini alamat ini ditapani. Oh nggih, leres. Oh niku rumin lare teng didani. Oh nggih. Iku lho gelem disumpah. Ini kelemahannya kalau kita patok bangkrong rukyah tok enggak memperhatikan ilmu falak. Itu kelemahannya pas pemberitaannya menyampaikan isyhad syahadah itu ke hakim. Tapi masih diperlukan kesaksian. Oh iya, mau nanya aku mau usul yo kedua-duanya. Hasil hisabnya oke, cocok dengan ru'ya. Jadi saling menutupi, kelemahan ini bisa di-backup dengan hisabnya oke itu. Kelemahan hisab bisa di-backup dengan berhasil meru'ya. Dok. Tapi hisab ini kan fa'imah. Apa? Fa'imah. Lah, itu gumah lek dimaknani luas yo. Ya nah. Berita yang remeng-remeng, adilnya orang ini remeng-remeng, jujurnya orang ini yo remeng-remeng. Kan yo gumah semua. Apa rumah sammu remeng-remenge? Kondisi orang ini tidak kalah penting perlu diperhatikan timbang remeng-remeng yang mendung. Ya, menurutnya. Toh kita enggak hisab murni. Ya, enggak hisab murni ya tetap rukyat ta. Tapi manusia paham ini itu gumma gumma. Perlu nanti basul masail itu diomongkan. Tapi apa orang roi goblok itu akurat? Apa roi tarku sholat itu akurat? Kan perlu ngunung-ngunung bareng. Apa laporan rukyat yang benar-benar berlawanan dengan hisab itu akurat? Nah, misalnya benar-benar itu Januari, posisi rembulan itu neng sebelah ditulis katulistiwa. Cek ngomong neng lore. Lek gak percaya delok menit tanggal 3 jebule lek nang sisi itu. Ya. Nek wis pokoke ruya, yo gak iso to. Anu mek menopo pas tanggal 1 nang lor, tapi pas tanggal 3 gitu. Gak mungkin. Oh, itu wong buru. Itu aja ngotot-ngotot. Kok aku menteri agama ini semua aku tadi sekjen ya. Itu aja boleh.